Mitra Bisnis, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tahun ini berencana membangun sebuah bandar udara. Kehadiran bandara ini diproyeksikan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah di sekitar Kediri. Tapi rencana itu terancam batal karena DPRD-nya tidak setuju dan meminta untuk ditunda. Padahal studi kelayakan dan sebagainya sudah selesai. Alasan DPRD, Bupati sudah menjelang akhir masa jabatannya. Dan memang, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, kepala daerah dilarang membuat proyek multitahun di akhir masa jabatannya. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi ada kebutuhan, tapi di sisi lain ada peraturan. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, Carla Parengkuan. Bu Carla, bagaimana komentar Anda? Saya kira begini, yang pariwisata, yang dibutuhkan oleh pariwisata dalam hal ini adalah infrastruktur, tentunya memang dengan keputusan gubernur atau pemerintah dalam hal ini itu mengalami hambatan dalam penerapan atau pelaksanaan program peningkatan infrastruktur untuk memenuhi target wisatawan yang kita tahun 2010 ini ditargetkan 7 juta orang. Nah, tapi memang ini masalahnya seperti itu memang tidak mudah. Yang harus dilaksanakan adalah suara dari industri dalam artian hotel, restoran, travel agent, pariwisata dalam arti keseluruhan adalah untuk bisa mengajukan permohonan atau mengeluarkan press release tentang pentingnya infrastruktur tersebut seperti airport itu. Sehingga mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah karena bagaimanapun juga perubahan atau pergantian gubernur kan itu bisa saja terjadi anytime ya. Tapi ini kan menyangkut peraturan yang dibuat Menteri Dalam Negeri, Bu. Tapi memang kita bicara seperti ini tidak mudah, Pak. Karena memang aturan pemerintah sudah seperti itu yang agak sulit. Nah, tinggal sekarang berapa lama harus menunggu sambil berakhirnya kepengurusan atau kepemimpinan beliau tersebut. Ya toh, kalau misalnya tahun 2 tahun mungkin agak kelamaan, tapi kalau hanya tinggal beberapa bulan ya mungkin ya terpaksa kita tunggu walaupun itu merupakan suatu hambatan ya. Hambatan jadi challenge ya untuk kita memenuhi kedatangan wisatawan selama sebanyak 7 juta di tahun 2010 ini antara lain dengan mengunjungi Jawa Timur. Kalau seandainya Bupati baru punya fokus program yang beda, kan pembangunannya bisa tertunda atau malah batal, Bu? Jadi itulah yang menjadi masalah atau hambatan. Mengapa secara umum kita sangat lambat, ya, maaf dalam tanda kutip ya, lambat dengan negara-negara lain, antara lain Cina, Vietnam, Malaysia, sudah lah ya, kita tahu semua. Mengapa jumlah wisatawan kita berputar-putar di sekitar angka tersebut? Karena memang untuk memenuhi target wisatawan datang ke Indonesia, termasuk Jawa Timur, tentunya harus dilengkapi dengan infrastruktur yang sesuai kebutuhan. Demikian Carla Parengkuan dan saya Rizal Andika.